Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala, karya Al-Hafidh Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Beliau kemudian membawakan atsar dari Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Beliau berkata, kullu syai bifadlihi illa al-kalam fa inna fadlahu yadur. Kata Imam Malik, segala sesuatu itu tergantung lebihnya. Yang lebihnya bagus. Lebih dalam hal itu, dalam segalanya, bermanfaat dan berguna bagi orang. Kecuali kalam. Kalau perkataan, kata Imam Malik, justru ketika itu berlebih, maka akan memadorotkan orangnya. Akan mencelakai dia dan merugikan dia. Yang lain boleh berlebih. Dan mungkin dicari orang dan bermanfaat. Tapi kalam, kalau sudah berlebih, yang ada adalah madarat. Artinya Imam Malik nasihatkan, jangan kamu banyak bicara. Jangan kamu berlebih dalam berbicara, karena itu akan memadaratkan kamu. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda juga pernah berkata, la khaira fil hayah illa li ahadi rajulain. Kehidupan ini tidak ada baiknya kecuali pada dua orang. Munsit wa'in au mutakallim alim. Imma yang pertama, orang yang baik. Munsit alim, afwan, munsit wa'in. Dia diam. Dan diamnya dia itu wa'in. Berdasarkan wa'i. Artinya dia diam karena memang dia faham bicara itu. Tidak perlu berlebih, tidak perlu banyak ngomong. Dia diam karena tahu madorotnya kalau orang lepas kendali dalam bicara, asal ceprot, asal keluar dari mulutnya. Diamnya karena itu, bukan karena diam cuma termenung, melamun. Lah, diam karena wa'in, karena betul-betul faham kenapa dia harus diam, apa manfaatnya diam, apa madorotnya kalau dia bicara tanpa kendali, tanpa pengekang. Atau orang kedua yang baik di dunia ini, mutakallim, alim. Dia bicara tapi juga berdasarkan ilmu. Bicaranya itu dengan ilmu. Sehingga bisa dia pertanggungjawabkan kebenarannya. Paling tidaknya bisa dia pertanggungjawabkan kenapa dia bicara. Dia punya dasar. Dia punya dalil, sehingga angkat bicara menyampaikan tentang ini dan itu. Hadza au hadza, la khaira fil haya illa li ahadi rajulain. Kehidupan di antara dua orang itu yang baik. Imma bicara, bicaralah dengan ilmu. Ilmiah, ada dasar yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Atau kalau kamu diam, enggak bisa bicara baik, diamlah alal wa'i. Karena kamu tahu, bicara tanpa ilmu akan banyak memadorotkan. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fal wajib alal aqil alla yughaliban nas ala kalamihim wala ya'taridhu atau wala ya'taridha alaihim fihi. Kewajiban orang berakal untuk tidak cari menang dalam berbicara dengan orang lain. Yughalib, pingin dia yang menguasai pembicaraan, tidak peduli benar salah, yang penting dia yang menguasai majelis, yang penting dia yang paling banyak bicara, yang penting dia paling sering komentar, tidak peduli sudah, benar, salah, halal, haram. Orang yang berakal enggak akan seperti itu, enggak mau demikian. La yughalibun nas fi kalamihim. Enggak harus kamu menjadi orang yang paling banyak bicara. Dan bahkan itu bukan kebaikan, bukan kemuliaan bagimu. Wa la ya'tarid 'alaihim fi. Begitu pula, bukan sifat orang yang berakal selalu bantah, selalu mengkritik dan mengomentari omongan orang. Karena mughalabah tadi, inginnya dia yang menang, menguasai majelis, banyak bicara agar dilihat, wah ini orang Masya Allah. Setiap orang bicara dia ya'tarid. Dia bantah, dia kritik. Enggak benar ini. Oh fulan itu anu gini, yang benar itu seharusnya begini, begini. Wah ini keliru, ini. Katsir kalam. Bukan itu sifat orang berakal. Li'annal kalam wa inkana fi waktihi khotwatun jalilah. Fa inna samta fi waqtihi martabatun 'aliyah. Karena berbicara walaupun di waktunya memang momennya tepat untuk orang membicarakan ini, menyampaikan itu, walaupun itu langkah yang bagus. Kalau memang tepat pada waktunya. Artinya ini kaidah diisyaratkan oleh Ibnu Hibban, berbicara itu perlu melihat waktu, momen. Siapa yang di hadapanmu? Di mana kamu berada? Kapan waktunya? Kalaupun itu tepat, sudah langkah pertama terlalui, memang tepat. Itu pun kalau dibandingkan dengan diam di waktunya, martabat yang lebih tinggi dari itu. Kedua-duanya tepat pada waktunya, bicara dan diam. Tapi diam martabatnya lebih tinggi dibanding bicara. Martabah aliyah. Wa man juhila bis-samti ayyin bil-mantiki wal insan innama huwa suratun mumatsalah aw salatun muhmalah laula lisan. Orang yang dicela, karena diam. Ini dianggap orang jahil, juhila bisomt. Karena dia diam dianggap orang bodoh. Wah, enggak ngerti apa-apa ini. Enggak ada komentarnya, enggak ada omongannya, dia enggak tahu masalah, enggak tahu, dianggap begitu. Ayin bil mantik, dianggap lemah untuk berucap. Mungkin dianggap enggak bisa bertata bahasa yang baik. Ayi namanya. Al-ayi, punya kelemahan. Atau retorika dalam penyampaiannya dianggap kurang. Artinya orang tidak bisa diukur dengan itu. Kata Hasan al-Basri, Imam rahimahullah, wa innar rajul la yaskutu fil majlis wa huwa min a'lamihim. Kadang orang paling banyak diam di majlis, padahal dia orang yang paling ngerti, paling tahu. Orang menyangkanya ayi, wama bihi min ayi. Padahal bukan karena kelemahan, kata Hasan, dia enggak bicara. Bukan karena enggak bisa bicara, bukan karena kejahilannya, enggak tahu. Tetapi justru karena dia seperti yang Abu Darda katakan, munsit wa'in. Dia diam berdasarkan wa'i. Wahakadha. Orang karena kejahilan mereka menganggap orang paling pinter, orang paling ngerti, orang paling hebat adalah yang paling banyak bicara. Itu yang dimaukan. Dan itu salah. Salah besar bahkan. Salah kaprah. Belum tentu yang kamu dapati paling banyak bicara, paling sering komentar, berarti dia paling ngerti. Justru menunjukkan sebaliknya. Dia orang paling bodoh. Paling jahilnya orang. Seperti kata Hasan al-Basri katakan. Terkadang kamu dapati orang di majelis dia banyak tertunduk, banyak diam. Orang mengiranya jahil. Ah, gak ngerti ini, gak ngikuti perkembangan. Gak paham kondisi ini. Itu. Padahal dia yang paling paham. Dia diam karena wa'i. Manusia kalau bukan karena lisannya tidak ubahnya seperti patung atau sesuatu yang terbuang, enggak ada gunanya, enggak ada artinya kalau bukan karena lisannya. Tapi karena lisannya, dia menjadi mulia, terangkat derajatnya, terhormat. Dengan lisannya, dia bersyahadat. Dengan lisannya, dia beramar ma'ruf, nahi mungkar. Dengan lisannya, dia berzikir. Dengan lisannya, dia berdoa. Dengan lisannya. Kalau bukan karena itu, nggak ada bedanya seperti patung, benda yang terbuang begitu saja. Maka lisan sangat besar pengaruhnya. Wallahu jalla wa azz rafa'a jarihatal lisan ala sa'iril jawarih. Dan Allah memberikan derajat tinggi terhadap lisan lebih dari anggota tubuh manusia yang lain. Falaisa minha syai'un a'zamu ajran minhu idza ata'. Makanya kalau taat dengan lisannya, karena lisannya, enggak ada yang mengalahkan pahalanya dari dia. Wala a'zamu dhanban minhu idza jana. Sebaliknya, tidak ada dosa yang lebih besar kalau lisannya melakukan jinayah, dosa, melanggar, mengumpat, berdusta, mengadu domba, dan lain-lainnya. Lisan, kejahatannya lisan. Ghiba, namima, semuanya lisan. Tidak ada dosa yang mengalahkan dia. Kalau dia taat, pahalanya sangat besar. Kalau dia bermaksiat, dosanya pun juga sangat besar. Makanya lisan diberi posisi yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam nusus. Dengan lisan hanya 1-2 patah kata terucap. Tapi begitu berat dalam timbangan kebaikan hamba di akhirat. Kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kata sangat ringan di lisan tapi berat di timbangan akhirat, dan sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Lisan sudah sangat memberatkan timbangan dengan lisan. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan juga, wa innar rajula la yatakallamu bi kalima fi ridwanillah la yulqi laha balan. Terkadang orang bicara dengan satu kata, satu, itu dalam keridhaan Allah, yang dia enggak nyangka, enggak ngira akan sebegitu besar, sebegitu banyak pahalanya. Masukkan dia ke surga karenanya. Hanya dengan satu kata terucap di lisannya. Wa innal rajula la yatakallamu bi kalimah fi sakhatillah la yulqi laha balan. Atau sebaliknya, dia bicara dengan satu kata dalam kemurkaan Allah yang dia enggak nyangka sebesar itu dampaknya, dosanya, di luar sangkaan dia. Dia enggak nyangka sebesar itu. Mungkin bawaannya guyon, dia sangka wong canda aja kok, ini cuman bergurau, enggak serius. Dia enggak nyangka satu kata terucap di lisannya ternyata jauh menjerumuskan dia ke dalam jahanam. Lisan. Munafikin dulu ketika kalau kumpul sama para sahabat radhiyallahu anhum, apa yang mereka katakan? Mereka bilang, ini orang-orang ini para sahabat paling tamak kalau makan, rakus banyak. Kalau ketemu musuh paling penakutnya, pecundang kalau perang. Grrr, ketawa. Mereka ngakunya guyon. Canda. Turun ayat mengkafirkan mereka. Qad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi wa rasulihi wa ayati kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian mau main-main bergurau dengan Allah, ayat-ayatnya, dengan Rasulnya. Jangan kalian cari udzur sudah. Jangan kalian minta-minta maaf. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Itu sampai nangis-nangis munafikin. Memegangi tali ontanya Rasulullah SAW. Karena ketahuan kedoknya dikafirkan oleh Allah dalam ayat turun. Ayat turun. Sambil mereka katakan, ya Rasulullah, kami cuma canda, cuma gurau. Jangan dianggap serius kami. Lisan. Dengan lisan semuanya. Akibat lisan. Kata Imam Ibnul Mubarak dalam bait beliau syair, ta'ahad lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi wa hadzal lisanu baridul fuadi yadullur rijala ala aqlihi. Jaga lisanmu, kata Ibnul Mubarak menasehati. Karena lisan sangat cepat membinasakan orang. Hancur orang gara-gara lisannya. Wa hadzal lisan, dan lisan ini pula, kata Ibnu Mubarak, baridul fuad. Posnya, tukang posnya kalbu ini. Isi hatimu itu apa? Khair, syar, kebaikan atau kejelekan akan terkirim. Tukang posnya adalah lisan. Dan dengan lisan itu orang akan menilai seberapa besar akalmu. Apakah kamu orang yang uqala, aqil, atau sebaliknya? Orang akan menilai dengan akalmu. Dan benar seperti kata Ibnu Mubarak, di mana kamu berada, tingkatan kamu, orang akan nilai dari lisanmu. Ada tipe orang yang jaga betul dengan lisannya. Gak bicara kecuali yang manfaat, yang baik, berguna. Gak banyak bicara, munsit, wa'in. Idza takallam takallama bi'ilm. Walaupun bicara-bicara dengan ilmu. Kalau orang faham, hadza aqil. Orang berakal ini. Santun ini, orang bijak. Tapi yang lain, yang lain, asal keluar dari lisannya kalimat tanpa dia pertimbangkan, wala dia hitung, wala dia timbang, kalimat itu di sisi maslahat atau madarat, kalimat itu mendamaikan atau memecah, kalimat itu membenahi, mempererat hubungan, memperkuat ukhuwah, persaudaraan, atau kalimat itu sebaliknya akan mencerai-berai, mencobak-cabik ikatan persaudaraan, cinta kasihnya, oh, gak ada dalam hitungan dia. Dan dengan itu orang bisa tahu seberapa akalmu. Sebagian orang, ya subhanallah, begitu gampangnya gitu. Dapat sesuatu, dengar sesuatu, ngelihat sesuatu tanpa tedeng aling-aling, tanpa pertimbangan ini itu, ceprot keluar dari lisannya. Berarti begini. Berarti kamu begini, antum berarti seperti ini. Subhanallah. Begitu gampangnya. Dengar berita, beritanya juga belum tentu benar atau enggak, wallahu a'lam. Dia enggak cross check, dia enggak ini, kesimpulan langsung dia ambil, berarti prot keluar dari mulutnya. Dan dia enggak berpikir, enggak nimbang seperti tadi. La yulqi laha balan. Perhatikan ini. La yulqi laha balan. Dia enggak menghitung sama sekali. Enggak ada di benaknya, enggak ada di pertimbangannya. Masa cuman sejauh itu dampaknya? Masa hanya karena kalimat ini sebesar itu pengaruhnya? Enggak ada dalam hitungan dia. Ternyata karena kata-kata ini yang terucap keluar dari lisannya, besar pengaruhnya. Merusak hubungan, mencerai-beraikan, tidak jarang suami istri jadi pisah karenanya. Karena lisan. Begitu gampangnya keluar. Gak mikir sama sekali, abadan gak ada di pertimbangan dia. Apa yang dia ucapkan ini, apa dampaknya? Pengaruhnya ke orang bagaimana? Yang satu mendengar gelisah. Yang satu mendengar ucapan dia mungkin gak bisa tidur. Yang satu terteror. Yang satu gak nyaman. Yang satu gembira. Yang satu, wah, dia dengan tenangnya keluar begitu saja dari lisannya. Ketahuan akalmu sampai di mana. Dangkal atau dalamnya akalmu. Ketahuan dari lisanmu, Ibnul Mubarak. Rahimahullah. Orang yang akalnya dalam akan mempertimbangkan. Gak sembarangan bicara. Gak asal ngomong. Karena berdampak omongannya. Orang mendengar. Dan ada pihak yang mendengar itu gak bisa terima, sakit hati, ada yang gelisah, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam. Ada berapa orang terdolimi karena lisanmu. Kamunya setelah bicara asik makan, guyon, ketawa, kesana, kemari, tidur nyenyak. Itu tadi, la yulqi laha balan, itu maknanya. Orangnya gak mikir sama sekali dan tidak mempertimbangkan apa dampaknya. Ternyata terjadi perang besar, ternyata terjadi gaduh yang luar biasa, keruh suasana, hanya karena lisan dia. Dianya khobar khair istilahnya. Gak nyangka dan gak ngitung sama sekali. Dan itu bukan sifat orang yang berakal. yadullu ar-rijala ala aqlihi. Dari akal itu, wa hadzal lisanu baridul fuadi yadullu ar-rijala ala aqlihi. Dia tukang posnya hati atau seperti Ibnul Qayyim katakan seperti sendok telah lalu, pernah kita sampaikan. Kamu gak akan tahu yang di dalam nampan panci kecuali dengan sendok. Di panci ini ada kuah. Rasanya seperti apa? Manis, pedas, asin, gurih, pahit, busuk, enggak busuk. Kamu belum tahu. Tapi begitu kamu sendok, kamu ambil, kamu cicipi, kamu bisa tahu. Oh, ternyata ini gule, gurih, zen. Oh, ternyata ini marak, enak rasanya. Oh, ternyata ini sambal, pedas. Oh, ini gula, manis. Kamu bisa tahu dengan sendok ini. Lisan itu sendoknya hati. Ngambil apa yang dalam hatimu. Dan itu yang dicicipi orang. Orang akan tahu isi hatimu seperti apa. Maka enggak benar kalau dikatakan secara lepas, secara mutlak, isi hati orang gak ada yang tahu. Ya betul, isi hati orang gak ada yang tahu. Tapi dari lisannya itu sendoknya. Seperti kata Ibnul Mubarak, baridul fuad, tukang posnya. Selama belum ada tukang pos, surat itu masih nandon tersimpan di kantor pos sana, gak ada yang tahu dan gak ada yang ngambil. Tapi karena ada tukang pos nganter sampai ke kamu, ke alamatmu. Begitu pula ini hati. Gak ada yang tahu isi hatinya memang. Manusia gak ada yang tahu. Tapi ketika kamu bicara, kamu ucapkan dengan lisan ini dan itu, orang tahu hatimu seperti apa. Akalmu sampai di mana. Dalam atau kadangkal. Artinya dari nasihat ini, hendaknya dalam berbicara pertimbangkan selalu dampaknya. Apa yang diakibatkan oleh lisannya. Hitung dan pertimbangkan, biasakan, perlu latihan, perlu dibiasakan. Segala sesuatu membutuhkan perjuangan dan bahkan perjuangan ini sangat berat. Makanya harus dibiasakan dan latihan. Ingat-ingatlah selalu pasang di ingatanmu, di benakmu. Jadikan selalu seakan tertulis di depan penglihatanmu. Sabda yang Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, la yulqi laha balan. Orang yang tidak memperkirakan, tidak menduga, ternyata sejauh itu dampak dari ucapannya, dampak dari lisannya. Jangan sampai karena tidak dipertimbangkan, karena tidak di hitung maslahat manfaatnya, dampak pengaruhnya, ternyata kamu telah punya andil dalam kejelekan tanpa kamu sadari. Enggak kamu hitung, enggak kamu sangka. Bahkan besar andilmu karena pengaruh lisanmu. Qul a'udzu billah. Orang yang berakal tidak ingin dikenal orang dengan kedangkalan akalnya hanya karena lisannya. Itu akan cepat membinasakan dia. Nanti ketahuan orang semacam ini, kalau dipanggil, didudukkan, dijelaskan, kamu bilang begini, kamu berkata ini, dari mana, kenapa kamu katakan ini, ujung-ujungnya dia hanya berkata, ya ana kira begini. Ini kesimpulan dia. Dia gak punya bukti, gak punya ini. Saya kira ya beginilah. Soalnya saya melihat begini, saya dengar itu, nyesal. Dangkal sekali akalnya. Jangan sampai kamu menjadi orang yang seperti itu. Kita semua jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Pertimbangkan. La yulqi laha balan. Hanya karena satu kata, jerumus ke dalam neraka jahanam begitu jauh. Hanya karena satu kata. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.